Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi was Sunnah, pembahasan kitabus siyam. Pada pertemuan yang terakhir kita masuk pada masalah yang kedua dari bab yang kedua. Masalah yang kedua tentang mufattiratus shaim, pembatal-pembatal puasa. Telah kita sebutkan pembatal yang pertama dari pembatal-pembatal puasa adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Amma bighair amd, adapun jika dilakukan tanpa sengaja, fala yubtilus siyam, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian pembatal kedua dari pembatal-pembatal puasa adalah al-jima'. Ia betul siyamu bil jima', puasa akan batal dengan sebab jima', melakukan hubungan intim. Faman jama'a wa huwa shaimun batala siyamu, barang siapa yang melakukan jima' dalam keadaan puasa maka batal puasanya. Wa alaihi taubatu wal istighfar, dan wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah dan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Wa qada'ul yaumil ladzi jama'a fi, dan dia wajib untuk mengqada hari yang di dalamnya dia melakukan jima. Artinya dia wajib mengqadha hari itu. Wa alaihi ma'al qada'i kafarah, dan di samping membayar qadha, mengqadha puasanya tersebut, juga wajib membayar kafarah. Wahia itqa raqabatin, apa kafarahnya? Yaitu membebaskan budak. Fa ilam yajid siyama shoma syahraini mutatabi'ain, dan kalau tidak bisa membebaskan budak, maka wajib baginya untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Fa in lam yastati at'ama 60 miskinan, dan kalau puasa 2 bulan berturut-turut juga tidak bisa, maka pilihan yang ketiga yaitu memberi makan 60 orang miskin. Ini hukum tentang orang yang jima' di siang Ramadan. Hukumnya membatalkan puasa dan wajib baginya untuk bertaubat dan istighfar, karena ini perbuatan yang haram. Jima' di siang Ramadan hukumnya haram. Wajib dia bertaubat. Kemudian dikatakan di sini juga wajib mengqadha hari itu, hari yang dia melakukan jima padanya. masalah mengqadha hari yang dia batal puasanya pada hari itu karena jima. Ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Dan di sana ada pendapat lain yang mengatakan tidak perlu mengqadha. Tidak perlu mengqadha, cukup membayar kafarah. Dan tidak perlu mengqadha puasanya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang akan kita baca nanti, hadis orang yang laporan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia telah melakukan jima di siang Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada orang tersebut untuk mengqadha puasanya. Beliau hanya mengatakan, apakah engkau mampu membebaskan budak? Enggak ya Rasulullah. Apakah engkau mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Tidak ya Rasulullah. Maka yang ketiga, apakah engkau bisa memberi makan kepada 60 orang miskin? Juga tidak bisa. Nanti akan kita baca hadisnya. Di dalam hadis tersebut beliau tidak memerintahkan untuk membayar qadha. Sehingga sebagian para ulama berpendapat tidak wajib mengqadha, tidak perlu mengqadha hari yang rusak puasanya ketika itu karena jima, tetapi wajib bayar kafar, wajib bertaubat dan bayar kafarah saja. Karena kewajiban mengqadha perlu kepada dalil yang na'am sharih, yang jelas. Sedangkan dalam hadis tersebut tidak ada perintah untuk mengqadha puasa orang yang jima di siang Ramadan tersebut. Dan ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian tentang pembayaran kafarah membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin, ini harus dilakukan dengan tertib. Artinya tidak boleh memilih salah satunya, karena ini bukan pilihan. Harus memilih salah satu tidak, tetapi apa? Harus dan wajib melakukan yang pertama dulu, membebaskan budak. Kalau dia tidak mampu, baru pilihan yang kedua. Dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ternyata ini juga tidak mampu, baru ya boleh yang ketiga. Artinya kalau mampu yang pertama, tidak boleh melakukan pilihan yang ketiga atau yang kedua. Harus tertib, membebaskan budak kalau mampu, kalau tidak mampu maka yang kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut kalau mampu, kalau tidak mampu maka yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qaal, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idja'ahu rajulun, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba datang seseorang. Faqala ya Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, aku binasa, yaitu telah melakukan perkara yang haram, jima di siang Ramadan. Halaktu ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, malak, ada apa denganmu? Kok bilang saya binasa? Qala, maka orang tadi menjawab, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana shaim. Aku melakukan jima dengan istriku dalam keadaan aku sedang puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tikuha?" Apakah engkau bisa membebaskan budak? Apakah engkau memiliki budak yang bisa dibebaskan? Perhatikan, ini langsung yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang ini. Apakah engkau mampu membebaskan budak? Qala, maka orang tadi mengatakan la. Tidak ya Rasulullah. Qala hal tastati'u an tasuma syahrain mutatabi'ain? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan yang kedua. Apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Maka orang tadi berkata juga, la, tidak ya Rasulullah, tidak mampu. Jangankan 2 bulan berturut-turut, yang sebulan aja dia sudah bolong, nggak mampu. Qala la, tidak ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan yang ketiga. Ketika yang kedua juga tidak mampu. Hal tajidu it'ama 60 miskinan? Apakah engkau mampu memberikan makan kepada 60 orang miskin? Qala la. Dia menjawab, tidak bisa juga ya Rasulullah. Nah. Tiga pilihan atau tiga kafarah yang disampaikan kepadanya, tidak ada yang mampu untuk dilakukan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setelah itu marah-marah atau jengkel kepada orang ini yang telah melakukan pelanggaran kemaksiatan, kemudian ketika disampaikan hukumannya dia juga tidak mampu untuk menjalani hukuman tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau famakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diam. Fabainama nahnu ala dzalik, dan ketika kondisinya seperti itu, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tamar kurma kering sekeranjang. Wal araku al miktal, arak itu kayak takaran. Beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan kurma kering atau tamar sekeranjang atau setakaran seember mungkin. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aina sa'il?" Mana orang yang bertanya tadi? Faqala ana. Orang tadi masih di situ ternyata. Dan menjawab, "Ana, saya ya Rasulullah." Qal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudh hadza fatasaddaq bih." Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya. Faqala rajul, maka orang tadi berkata, "A'ala afqar minni ya Rasulullah? Apakah aku bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari saya ya Rasulullah?" Fa wallahi ma baina labaita la bait la bataiha yuridu al-harratain. Ahlu baitin afqar min ahli baiti. Apakah aku bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari aku ya Rasulullah? Demi Allah, tidaklah di antara dua harrah ini dua lembah atau dua padang ini, yaitu penduduk Madinah atau penduduk kampung orang ini Tidak ada keluarga yang lebih fakir dari aku atau daripada keluargaku. Artinya dia yang paling fakir, dia yang paling miskin di tempat tinggalnya. Maka fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabu. Melihat jawaban orang tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at'imhu ahlak. Kemudian beliau mengatakan, kalau begitu berilah makan kepada keluargamu. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini tidak disebutkan adanya qadha. Tidak ada perintah dalam hadis ini kamu bayar qadha. Tidak, tetapi kamu bayar kafarah. Apa kafarahnya? Membebaskan budak. Ketika tidak mampu, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Juga ketika tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Tetapi juga tidak mampu, ya, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Orang ini ketika mengatakan tidak mampu untuk memberi makan 60 orang miskin, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, kemudian beliau diberi hadiah tamar dan tamar itu diberikan kepada si miskin tadi. Beliau memerintahkan untuk disedekahkan kepada orang lain, kepada orang fakir, orang miskin. Tetapi ternyata tidak ada orang yang lebih fakir di tempat tinggalnya kecuali keluarga orang tersebut. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'imhu ahlak. Kalau begitu, beri makan keluargamu. Dan sebagian para ulama alaihim rahmatullah menyatakan ketika tidak mampu memberi makan kepada 60 orang miskin, maka masih ada tanggungan bagi orang ini, ya, sampai dia mendapatkan kemudahan. Artinya sekarang mungkin dia miskin, ya. Namun ketika suatu saat, ya, entah tahun depan atau 2 tahun berikutnya atau seterusnya, ternyata dia punya uang, punya kemampuan, ya, yang cukup untuk memberi makan kepada 60 orang miskin. Maka ketika memiliki kemampuan untuk memberi makan kepada 60 orang miskin, ketika itu juga wajib baginya untuk memberi makan kepada 60 orang miskin. Artinya apa? Tidak gugur kewajiban tadi. Tidak gugur kewajiban tersebut sampai dia ada kemudahan. Sampai ada kemudahan baginya. Kecuali kalau sampai meninggalnya sama sekali tidak pernah diberi kemudahan harta, sama sekali enggak pernah memiliki kemampuan untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin, dan juga sama sekali enggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, ya, apalagi membebaskan budak sampai dia meninggal, maka apa? Nah, tidak ada kewajiban apapun atasnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada suatu jiwa sesuatu yang naam tidak mampu untuk dia pikul, ya. Allah hanya membebankan sesuai dengan usaha, sesuai dengan kemampuannya. Baik. Dalam hadis ini juga terdapat faedah. Naam. Bertanya kepada orang yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu dzikir jika kalian tidak tidak tahu. Orang ini datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah halak." Dan dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya dosa dan kemaksiatan itu akan membawa kepada kebinasaan. Sehingga dia mengatakan halak tuh ya Rasulullah, binasa saya ya Rasulullah. Taib, ini para sahabat Nabi. Mereka menganggap dosa dan kemaksiatan akan membawa kebinasaan. Sehingga mereka ketakutan ya ketika melakukan dosa dan kemaksiatan. Nah, karena keimanan mereka yang tinggi. Sebagian kita kadang ya anggap remeh, ya santai dengan suatu kemaksiatan atau suatu pelanggaran atau perkara yang haram. Perhatikan seorang sahabat ketika melakukan pelanggaran dia mengatakan halak tu, takut. Kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis ini juga terdapat faedah husnul khuluqi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak marah kepada orang ini. Bahkan ketika beliau diberi tamar, malah beliau ngasih ya, kepada orang tersebut. Kemudian juga terdapat faedah dari hadis ini, bolehnya tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian tentang membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya, kalau seandaikan terputus ya, selama 2 bulan ini ya, menjalani puasa 2 bulan berturut-turut, tetapi terputus di pertengahan jalan, wajaba alaihil isti'naf, maka wajib baginya mengulangi dari awal. Ini makna mutatabi'ain, berturut-turut, enggak boleh terputus. Illa, kecuali ya, suatu uzur yang naam tidak bisa dihindari. Apa? Haid. Wanita misalkan haid, mesti setiap bulan dia melakukan atau mengalami haid. Maka wanita yang mengalami haid, walaupun terputus berturut-turutnya ini naam tidak berpengaruh. Artinya tidak harus mengulang dari awal. Tetapi apa? Ketika dia suci, langsung melanjutkan. Ketika dia suci, langsung lanjut. Atau nifas ya. Atau yang lainnya dari uzur-uzur yang syar'i. Maka yang seperti ini tidak memutus at-tatabu', tidak memutus berturut-turut ya. Dengan syarat dia langsung melanjutkan ketika hilang uzur tersebut. Kemudian terkait dengan memberi makan kepada 60 orang miskin, maka boleh satu orang miskin dikasih makan selama 60 hari Orang miskin kasih 60 hari. Selama 60 hari dikasih. Atau 10 orang miskin, setiap harinya ngasih makan 10 orang miskin. Selama berapa hari? 6 hari. Atau dalam sehari langsung 60 orang. Ya. Yang seperti ini diperbolehkan. Kemudian wafi makna jima inzalul mani ikhtiyaron, dan termasuk dari makna jima adalah inzalul mani ikhtiyaron, mengeluarkan mani dengan sengaja. Ima dengan onani ya, atau yang semisalnya dengan sengaja. Fa idza anzala shaimu mukhtaron bi taqbilin aw lamsin aw istimna'in. Maka apabila seorang yang berpuasa mengeluarkan maninya dengan sengaja, baik dengan mencium, sengaja mencium istrinya misalkan sampai keluar maninya. Aw lams, atau sengaja menyentuh atau meraba tubuh istrinya sampai keluar maninya. Au istimna, atau dengan istimna ya. Dengan cara istimna atau onani. Au ghairi dzalik, atau yang selain itu ya. Dari cara mengeluarkan mani dengan sengaja. Fasada saumuh, maka puasanya rusak, batal. Li'ana dzalika minasyahwati allati tunaqidu shaum, karena ini termasuk syahwat yang yang tanakut dengan makna puasa, yang bertentangan dengan makna puasa. Wa alaihi alqada, dan wajib baginya untuk mengqada dunal kafara, dan tidak wajib membayar kafara, hanya wajib membayar qada. Li'anal kafaratu la talzam illa bil jima'i faqat, karena kafarah itu tidak wajib kecuali karena sebab jima' saja. Wajibnya kafarah hanya untuk jima'. Li wurudi nas khasan bih, karena nas datang secara khusus tentangnya. Karena nas datang khasan bih, khusus untuk yang jima', kafarah itu khusus yang jima' di siang Ramadan. Adapun orang yang keluar maninya tanpa jima', maka tidak wajib membayar kafaroh. Dan sebagian para ulama mengatakan wajib mengkodok puasanya. Wajib mengkodok puasanya. Dan juga wajib bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ama idza nama shaimu fahtalam. Adapun orang yang tidur, orang yang puasa dia tidur, kemudian ketika tidur dia mengalami ihtilam, mimpi indah sampai basah. Au anzala min ghairi syahwatin, atau keluar maninya tanpa syahwat. Tanpa syahwat. Kaman bihi marid. Au kaman bihi marad, atau seperti orang yang ada marot, ada penyakit, orang yang sakit. Ada orang sakit dia keluar maninya tanpa syahwat. Atau orang yang sangat stres ya, bisa saja keluar maninya tanpa syahwat. Fala yubtilu siyamah, maka kondisi seperti ini walaupun dia keluar mani tapi bukan karena syahwat, karena sakit atau karena yang lain atau karena mimpi ya. Yang seperti ini tidak membatalkan puasanya. Li'annahu lakhtiyaru lahu fi dzalik, karena dia tidak sengaja. Karena dia tidak sengaja melakukan hal tersebut. Baik. Kemudian apa hukumnya ketika jima di siang Ramadan? Nah, karena lupa. Karena lupa. Sebagian yang sebagian mengatakan seperti ini enggak mungkin. Ya. Nah, enggak mungkin terjadi. Baik, gak mungkin dua-duanya lupa gitu. Nah. Atau kecil kemungkinan kedua-duanya lupa. Sebagian yang lain mengatakan mungkin saja, ya. Nah, terjadi yang demikian, suami istri kedua-duanya lupa. Nah, wallah alam apa sebabnya kedua-duanya bisa lupa. Al-muhim, jika terjadi yang seperti ini, benar ya, benar ini. Bukan pura-pura lupa, bukan. Benar lupa kedua-duanya, maka tidak ada dosa atas keduanya, ya. Tidak ada kewajiban kafaroh atas keduanya. Tidak ada kewajiban kafaroh atas keduanya. Sama dengan orang yang tadi makan minum secara tidak sengaja. Nah, puasanya sah dan dilanjutkan. Nah, namun ketika dia ingat di tengah-tengah aksinya, ya, maka wajib, ya, untuk berhenti. Gak boleh nanggung misalkan, ya. Nah, atau pura-pura lupa, ya. Jika demikian, maka wajib bayar kafarah, ya, kalau dia meneruskan ketika dia sudah ingat. Dia meneruskan ketika sudah ingat, maka wajib bayar kafaroh dan dia berdosa dan wajib bertaubat. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi wanita yang atau istri yang dipaksa? Istrinya nggak mau, ya. Nah, dipaksa. Apakah istri yang dipaksa ini juga wajib bayar kafarah? Baik. Adapun jika wanita dipaksa sama suaminya sedangkan dia tidak mau atau enggan, ya, tetapi suaminya memaksa, maka tidak wajib bagi wanita ini untuk membayar kafarah. Tidak wajib untuk membayar kafarah. Sehingga hanya suaminya saja yang membayar kafar. Adapun jika kedua-duanya suka sama suka, ya, gak ada yang dipaksa, nah, kedua-duanya mau, maka kedua-duanya bayar kafar. Kedua-duanya bayar kafar. Ini yang dirojikan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian jika jima yang dilakukan di siang Ramadan tersebut berkali-kali, pagi, siang, sore misalkan, 3 kali misalkan, apakah dia wajib membayar kafarah 3 kali juga? Nah, Taib al-Zahir hanya wajib membayar sekali. Nah, hanya wajib membayar sekali kafarah, membebaskan budak. Kalau enggak mampu maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Kecuali jika setelah dia melakukan jima di siang Ramadan, langsung bayar kafaroh. Misalkan nih, jima, kemudian setelah jima tahu hukumnya, ternyata harus bayar kafaroh, dia langsung bebaskan budak, langsung, budak saya bebas. Atau dia beli budak kemudian dibebaskan. Setelah membebaskan budak, ini masih siang ini. Setelah membebaskan budak, melakukan lagi. Maka yang seperti ini kondisinya wajib bayar kafaroh lagi. Wajib bayar kafaroh lagi. Baik. Dan kalau ternyata habis bayar kafaroh, ya, misalkan langsung dia membebaskan budak lagi, ya, sudah dua budak ini sehari dibebaskan, ternyata terjatuh lagi, ya, mungkin pengantin baru atau yang semisalnya, maka ketika itu juga dia wajib lagi bayar kafaroh. Adapun ketika na'am belum sempat bayar kafaroh, kemudian melakukan lagi, ya, dan melakukan lagi, maka na'am hanya sekali bayar kafarohnya. Dan sebagian para ulama yang lain ada juga yang berpendapat hanya satu kafarah. Sama saja dia jima kemudian bayar kafarah, kemudian jima lagi, maka hanya cukup satu kali kafarah saja. Atau tadi ya, jima berapa kali belum sempat bayar kafarah, juga hanya satu kafarah saja. Al-Muhim ada perselisihan di antara para ulama tentang orang yang jima kemudian bayar kafarah kemudian jima lagi. Terus bagaimana jika seseorang sengaja berbuka dengan makan dan minum? Sengaja dia. Saya batal puasanya. Sengaja makan minum. Batal. Setelah itu jima. Apakah yang seperti ini juga wajib bayar kafaroh? Ya. Nah, jawabannya na'am. Juga wajib bayar kafaroh. Walaupun dia tadi sudah makan, sudah minum, sudah batal puasanya, ya, wajib bayar kafaroh. Karena jima di siang Ramadan hukumnya tidak diperbolehkan, ya. Kecuali orang yang telah berbuka dengan udzur syar'i, ya. Kecuali orang yang telah berbuka dengan udzur syar'i. Nah, seperti yang sudah kita contohkan, dia safar, di tengah-tengah safar dia berbuka, ya. Nah, sampai rumahnya masih siang, bertepatan dengan istrinya baru selesai suci dari haid. Maka dia berbukanya karena udzur syar'i. Ya, seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau tadi sengaja makan minum enggak ada udzur syar'i, kemudian dia jima, mungkin hial, mungkin akal-akalan lah supaya enggak bayar kafaroh, buka dulu makan dulu, ya. Ya, nah, yang seperti ini tetap wajib bayar kafarah. Tetap wajib bayar kafarah. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Taib, selesai dari pembahasan membatal puasa yang kedua, yaitu jima. Jika ada seseorang di negeri yang dia tinggal tidak ada yang menjual budak, akan tetapi di negeri lain ada yang menjual budak, sedangkan biaya perjalanan pulang pergi ke negeri tersebut ditambah harga budak sebesar harta benda yang dia miliki, apakah orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang mampu membebaskan budak atau tidak? Wallahu a'lam. Masih ada budak sekarang? Hah? Wallahu a'lam, apakah zaman sekarang masih ada budak? Oh, ini pertanyaan kedua ya. Untuk kafaroh yang urutan pertamanya adalah membebaskan budak, apakah di zaman ini dan di negeri ini Indonesia harus diusahakan dulu mencari budak untuk dibeli di negara lain, atau mencukupkan dengan membayar kafaroh urutan berikutnya? Allah alam, apakah zaman sekarang ada budak atau tidak ya. Dan tentunya susah nyarinya ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, fasum syahroini mutatabi'ain, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika.